wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Artinya, keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama, bulan pada malam purnama, di atas seluruh bintang-bintang atau seluruh kaukab, apa artinya? Seluruh planet. Seluruh planet. Nah, kita ingin baca perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wasirru fi dzalika wallahu a'lam. Rahasia dalam hal itu Allahu a'lam adalah annal kaukaba dawuhu la ya'du nafsahu. Bahwa planet sinarnya tidak melampaui dirinya, hanya untuk dirinya saja. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwa orang berilmu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah, sebagaimana bulan purnama lebih utama dibandingkan planet-planet yang ada. Karena planet-planet yang ada, dia bahkan tidak punya sinar. Ya. Ahli ibadah, dia manfaatnya untuk dirinya sendiri, tidak menyinari kepada orang lain. Wa ammal qamaru lailatal badri fa inna nurahu yashruqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummuhum nuruhu. Artinya, dan sesungguhnya bulan, adapun bulan pada malam purnama, sesungguhnya cahayanya menerangi kepada seluruh penduduk bumi, maka cahayanya meliputi mereka seluruhnya. Ini perumpamaan yang indah bagi orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Fayastadhi'una binurih, maka kemudian orang-orang dari penduduk bumi tersebut mengambil cahaya, memanfaatkan cahaya dari bulan pada malam purnama. Begitu juga orang-orang manusia mengambil manfaat dari orang yang berilmu. Wayahtaduna bihi fi sayrihim, dan mengambil petunjuk dengan bulan malam purnama tersebut di jalan mereka. Maka begitu pula seorang yang berilmu, dia akan jadi petunjuk bagi manusia, ya, bagi manusia untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qala ala sa'iril kawakib wa lam yaqul ala sa'irin nujum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atas seluruh planet dan tidak mengucapkan atas seluruh bintang, li'annal kaukaba hiya allati tasir wa la yuhtada biha. Karena planet dialah yang berputar pada porosnya, tapi tidak bisa diambil manfaat atau tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Dia cuma berputar saja di tempatnya, tapi tidak bisa dijadikan petunjuk. Beda dengan bulan yang diambil cahayanya, kemudian dengan cahaya bulan tersebut orang bisa jalan. Nah, begitulah juga perumpamaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Orang yang cuma ahli ibadah, dia manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ahli ilmu, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia bisa menunjuki ini halal, ini haram, ini boleh, ini yang baiknya seperti ini, dan semisalnya. Fahiya bimanzilatil 'abid alladhi naf'uhu maqsurun 'ala nafsihi. Maka planet ini kedudukannya sama dengan ahli ibadah, yang mana manfaatnya terbatas untuk dirinya. Ya, yang mana manfaatnya terbatas untuk dirinya. Ibadah tidak ada yang mengatakan tidak baik. Baik. Tidak ada. Bahkan tujuan kita hidup di dunia adalah ibadah. Tetapi hidup kita di dunia ibadah, salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan bahkan lebih tinggi ibadahnya, bukan hanya sekedar ibadah praktis, adalah ibadah memberikan manfaat kepada orang lain. Ini salah satu keutamaan menuntut ilmu. Jadi kalau lagi malas-malas menuntut ilmu, ya, maka ingat ini. Ingat bulan. Ya, kalau lagi malas-malas menuntut ilmu, ingat bulan. Maksudnya ingat hadis yang berkenaan dengan bulan. Jangan ingat bulan anak gajian. Ya, ingat bulan. Baik. فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَفْضِيلِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَةِ تَفْضِيلًا بَيِّنًا. Maka hadis menunjukkan tentang pengutamaan ilmu di atas ibadah dengan pengutamaan yang jelas. Ini jelas sekali. Antara bulan dengan planet-planet lain. Planet Mars, planet Venus, Pluto, Saturnus, ya, kan paus. Ya pokoknya yang begitu itu, ya, planet selain bulan. Itu jelas pengutamaannya. Wa sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil lain tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi musnadil bazzar wa mustadrakil hakim wa ghairihima min hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'u. Artinya, dan telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Musnad al-Bazzar dan di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Hakim dan selain keduanya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Artinya sebaik-baik amal kalian adalah wara'. Agama di sini, din di sini adalah wara'. Sikap dalam beragama, amal dalam beragama, wara. Wara itu apa? Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang yang halal, yang mubah, ditakutkan masuk kepada yang haram. Itu wara. Ya. Mubah dia, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena ditakutkan masuk kepada yang haram. Ini wara. Beda dengan zuhud. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya di kehidupan akhirat. Itu bedanya zuhud dengan wara. Wara adalah meninggalkan sesuatu yang tidak meninggalkan sesuatu yang mubah karena takut masuk kepada yang haram. Ini adalah wara. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa khairu dinikumul wara. Sebaik-baik amalan kalian dalam beragama adalah wara. Wara dalam makan, minum. Saya ingat ibu saya, kalau sudah berkaitan dengan babi, itu paling tidak suka. Meskipun kadang-kadang kita katakan, ini bukan babi, bu. Enggak. Ya. Pokoknya kalau sudah yang jualan itu etnis tertentu, dia tidak mau, beliau tidak mau makan. Senyaman apapun makanannya. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati. Wa khairu dinikumul wara. Ini semacam-macam sosis-sosis begitu, beliau tidak mau. Bukan mengharamkan, tetapi ya tadi, takut untuk masuk kepada sesuatu yang haram. rahimahullah. Yang menjadi pembicaraan kita di sini, fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah. Ini jelas nih. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah ini hadis diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini adalah perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Sebaik-baik keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Karena tadi sebabnya, kalau ilmu dia liyata'adda ila ghair. Ilmu itu manfaatnya untuk dia dan orang lain. Ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, ini lebih utamanya ilmu dibandingkan ibadah dari sisi ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa mimma yadullu ala tafdhilil ilm ala jami'in nawafil mustahabbat bima fiha dzikru anna al-'ilma yajma'u jami'a fadailil a'mal al-mutafarriqah." Lihat. Ini Syekh Abdul Razzaq ini seperti ini beliau. Beliau, kita harus konsen di menit pertama yang beliau jelaskan, karena setelahnya cuma penjelasan-penjelasan dari beliau, termasuk yang menunjukkan keutamaan ilmu di atas seluruh amalan-amalan sunnah, amalan-amalan dianjurkan. Padahal amalan-amalan sunnah dan yang dianjurkan tersebut ada zikir di dalamnya, ya, bahwa ilmu mengumpulkan seluruh keutamaan-keutamaan amalan yang terpisah-pisah. Ini poinnya nih. Kenapa ilmu lebih utama dibandingkan amal sunnah? Kenapa ilmu lebih utama dibandingkan zikir apapun? Karena ilmu mengumpulkan amalan-amalan yang terpisah-pisah. Dengan ilmu semuanya tidak masuk. Satu kali gayung, dua pulau, dua tiga pulau terlampaui. Begitu maksudnya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ini awal. Nanti beliau akan menyebutkan dalilnya yang begitu panjang. Ini awalnya. Keutamaan ilmu dibandingkan zikir, dibandingkan ibadah praktis saja, itu adalah kalau zikir, meskipun di dalamnya ada zikir, amalan-amalan sunnah ada zikir, tetapi ilmu lebih tetap lebih utama dibanding. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, amalan-amalan yang terpecah-pecah, yang tercerai-berai, itu dikumpulkan pada amalan menuntut ilmu. Coba perhatikan, beliau mengatakan, ruya an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الخلاء يرفع الله به أقواما فجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه سباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. يا perhatikan. Dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Kata-kata diriwayatkan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, menunjukkan bahwasanya sanadnya ada masalah di dalamnya. Diriwayatkan. Diriwayatkan dari Mu'ad. Kata-kata diriwayatkan, kalau dalam bahasa Indonesia, diriwayatkan itu adalah kata pasif. Kata pasif. Kalau aktif itu apa? Meriwayatkan. Kalau kata pasif, diriwayatkan. Jadi ada semacam kelemahan. Diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul ilma." Pelajarilah ilmu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanatun. Mempelajarinya mendatangkan kebaikan. Hasanah. Mempelajari ilmu. Dan kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah usul fikih, bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini perintah, belajarlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Sesungguhnya mempelajarinya adalah kebaikan. Watalabahu ibadah. Menuntutnya ibadah. Sekarang kita nuntut ilmu ini ibadah. Ya. Maka perlu dua hal kalau sudah berkaitan dengan ibadah. Yang pertama, ikhlas. Yang ikhlas. Bagaimana ikhlas tatkala menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Ya. Nah, ini harus niat. Yang kedua, karena dia ibadah harus ada syarat yang kedua sehingga diterima sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mudzakaratuhu tasbihun. Saling mengingat, mudzakarah itu saling mengingat apa yang sudah dipelajari. Ya, saling mengingat apa yang sudah dipelajari. Itu adalah tasbih, seperti orang mengucapkan subhanallah. Makanya Syekh tadi mengatakan kan bahwasanya menuntut ilmu mengumpulkan ibadah-ibadah yang tercerai-berai. Ya. Wal bahtsu anhu jihadun. Dan meneliti dalam ilmu itu jihad. Jadi orang bermalam-malam cari masalah sana, cari masalah sini, cari masalah sana. Ya. Dahulu sebelum ada teknologi yang begitu canggih, orang kadang-kadang harus nulis. Ya, misalkan antum punya buku satu. Maka saya kalau ingin punya buku harus nulis buku dia dari pertama sampai terakhir. Sekarang kan cuma tinggal beli di mana. Lebih nyaman lagi sekarang enggak usah beli. Cuma download di internet. Mudah. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam gadget saya. Kalau boleh saya bercerita tentang mudahnya ilmu di zaman sekarang. Ada sekitar 105 buku, tebal-tebalnya seperti ini. 105 kitab. Itu baru yang bisa dilihat dibaca. Belum lagi yang lain-lain dalam beberapa program. Yang ada dalam sini hampir kira-kira 3000-an buku cuma ada dalam alat seperti ini. Enaknya nuntut ilmu. Nah, meneliti ilmu, ya meneliti ilmu itu jihad. Meneliti itu maksudnya permasalahan, misalkan makan dari hadiah orang yang bekerja di bank, apa hukumnya? Wah, kita teliti. Begini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali. Kita teliti. Itu menelitinya adalah jihad. Wah, Ustaz timbul pertanyaan enggak dijawab. Apa jawabannya tadi? Untuk orang kerja di bank ngajak kita makan, boleh enggak? Hah? Iya, sudah diteliti. Boleh enggak? Maka jawabannya, ambil kaedah dari saya yang disebutkan oleh para ulama. Harta haram jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal, maka dia halal. Itu kaedahnya. Harta haram jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal, maka dia halal. Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh kaum Yahudi. Yahudi terkenal dengan makan harta riba. Wa aqlihimur riba, Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa qad nuhu an dzalik, dan mereka kebiasaannya makan harta riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu. Tapi diterima oleh Rasulullah SAW hadiahnya. Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dari seorang wanita, daging Yahudi. Dan dari daging itu beliau makan sedikit, kemudian sakitlah beliau, dari sakitnya itu beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya boleh dimakan. Cuma ada pendapat menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang makan harta yang haram, kalau diberi hadiah kepada kita, beliau mengatakan, kuluh walakumul mahnah wa alaihil ismu. Makan, silakan. Dan itu adalah pemberian terhadap kalian dan dosa terhadap dia yang berbuat riba atau berbuat mencari harta dengan cara yang haram. Cuma dalam kesempatan yang lain beliau memberikan fatwa yang lain. Beliau mengatakan, al-ithmu hawazul qulu. Artinya, silahkan kalian makan, tapi itu makanan berasal dari harta haram, maka hawazul qulub, dia adalah dosa yang bisa menahan hati. Artinya, dia bisa mencengkeram hati. Maksudnya apa? Kalau ditanya hukumnya boleh, iya, boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau ditanya waroknya, maka lebih baik tinggalkan. Saya juga ingat ibu saya rahimahullah ta'ala. Ada adik saya ada yang mau kerja di bank. Kata ibu saya, silakan kamu kerja di bank, tapi sepeser pun saya tidak akan ngambil dari kamu. Maka akhirnya sudahlah, cita-cita untuk kerja di bank kantoran digadaikan demi ridha ibu. Sampai sekarang tidak ada yang bekerja. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah itu namanya bahth, meneliti ya. Menelitinya itu jihad, karena perlu perjuangan ya. Untuk orang awam yang dia cuma bisa meneliti fatwa, mudah, baca fatwa selesai. Tapi untuk orang yang bisa meneliti hadis, meneliti ayat ya, kemudian diturunkan kepada kaedah-kaedah, maka ini perlu perjuangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kadang-kadang beliau di suatu malam ya, lebih mengutamakan bahas ini, meneliti ini dibandingkan sholat malam. Kenapa? Karena tadi beliau mengetahui manfaatnya akan kepada orang lain. Keluarlah akhirnya kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa. Al-Um, Ar-Risalah, Musnad Asy-Syafi'i. Keluar. Dari kitab ini timbul keluar kitab-kitab besar. Seperti kitab Nihayatul Muhtaj dalam kitab Imam Syafi'i. Kemudian seperti kitab Syarh Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Salah satu kitab paten atau rujukan mazhab Syafi'i. Saya teringat mazhab sedikit menyimpang ya. Aneh, ada orang kalau diberi nasihat itu kenapa susah ya? Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ada orang misalkan mengaku mazhab Syafi'i. Kemudian saya baca perkara ini di media sosial. Ada seorang ustaz kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz Abu Yahya Badrussalam, tatkala menerangkan penyelenggaraan jenazah, bahwa menyedekapkan mayat tidak ada dalilnya. Boleh begini, boleh ini, tidak ada dalil khusus. Kemudian membuka wajah mayat tatkala sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak ada dalilnya, hanya sebatas anjuran. Kemudian membuka tali kafannya itu, tidak ada dalilnya. Maka kemudian dibantah dengan perkataan ulama, itu bukan dalil. Si fulan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk, mana dalilnya? Itu hanya perkataan ulama. Yang namanya dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang manhaj. Ini nih manhajnya. Ini yang kita tekankan dari dulu, bahwa berdalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan agar tidak salah dalam pendalilan, pakai pemahaman para salafus salih. Ya, ini para ikhwah sekalian. Bukan perkataan para ulama, iya, itu adalah sebuah, bagaikan sebuah cahaya bintang yang kita bisa jalan di bawahnya. Tapi kita perlu dalil. Mana dalilnya? Ini pada ikhwah sekalian. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Wal bahthu anhu jihad. Meneliti ilmu itu jihad. Ya, karena meneliti itu perlu pengorbanan waktu, tidur kadang-kadang perlu dikorbankan tidurnya. Karena siang ngajar, malam belajar. Ini para ikhwah sekalian. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajari ilmu kepada siapa yang tidak tahu, sedekah. Sedekah. Seorang yang mengajari ilmu kepada yang tidak tahu itu sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Dan menyampaikannya kepada keluarganya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'alimul halal. Afwan. Bahwa badlahu li ahli qurbah, artinya menyerahkannya kepada ahlinya itu adalah mendekatkan diri ahlinya. Di'annahu ma'alimul halal, karena ilmu itu adalah pengetahuan yang halal dan haram. Dengan ilmu kita tahu halal, haram. Dengan ilmu kita tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tidak haram dimakan. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dilakukan, mana yang haram dilakukan. Wa manaru sabili ahli jannah. Dan manar. Manar itu adalah tiang-tiang jalan, lampu-lampu jalan penghuni surga yang akan menerangi orang jalan menuju surga. Itu dengan ilmu agama. Ya. Makanya kalau dalam definisi takwa, lihat definisi takwa. Disebutkan at-taqwa, kata Talq ibn Habib radhiyallahu anhu, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Artinya dengan ilmu. Enggak sekedar takwa, tidak sekedar sholat, tapi sholatnya berilmu. Tidak sekedar puasa, tapi puasanya berilmu. Artinya benar-benar puasa. Ma'alimul halal wal haram wa manaru sabili ahli jannah. Lampu cahaya jalan penghuni surga. Wahwal unsu fil wahsa, teman tatkala sendirian. Itu teman yang indah tatkala sendirian. Ya, coba handphone kita tatkala sendirian kita gunakan untuk menuntut ilmu, baca apa di handphone. Karena kalau baca bawa buku mungkin berjilid-jilid repot. Indah sekali. Ini kadang-kadang sebagian orang dengan handphonenya bukan nuntut ilmu, memilihi mana foto yang di delete, mana foto yang kada di delete. Ya, ini terutama orang-orang yang mempunyai handphone-handphone pintar. Yang masih handphone cuma bisa SMS, kemudian telepon, telepon bin kada juga miss call. Maka kada usah membicarakan ini gitu. Ya. Wasahibu fil ghurbah. Dia teman dekat tatkala sendirian, tatkala keterasingan, teman. Bisa insyaallah nanti suatu saat mungkin nanti pas waktu di Roja saya akan kajian tentang Islam diasingkan judulnya. Ini adalah rintihan seorang yang ingin mengamalkan sunnah. Contoh ada kawan kita baru-baru mau menikah. Masa diancam tidak jadi pernikahannya gara-gara dia tidak mau salaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini namanya adalah nyesek gitu. Bagi orang yang suka sunnah itu kok begini, ngamalin sunnah aja kok susah amat. Tidak diterima kerja gara-gara cuma jenggot. Tidak diterima kerja gara-gara cuma celana cingkrang. Ini harus disampaikan kepada masyarakat. Islam dicampakkan atau Islam diasingkan. Aneh, orang yang berjilbab lebar, saya paling kesel kalau seandainya jalan kemana gitu, bandara atau kemana, karena celana hampir setengah betis, dia melihat saya. Ya akhi, saya yang semestinya ngelihat ente. Ente itu melakukan dosa besar. Iya kan? Ente itu melakukan dosa besar sebenarnya. Cuma kalau di hadapan dia enggak mungkin kita seperti itu. Cuma maksud saya, kalau ingin lihat-lihatan itu saya yang lebih pantas untuk melihat Anda. Kemudian masalah perempuan jilbab lebar. Saya sering gandeng istri di tempat umum pakai cadar, dilihat. Ya, saya yang lebih pantas untuk melihat Anda. Anda tuh paha kelihatan. Ya. Pakai baju, bajunya transparan. Yang lebih ajib lagi di zaman sekarang ini, pakai jilbab, ya. Kemudian jilbabnya transparan. Mendingan kalau transparan tertutup semuanya. Enggak, di belakangnya terbuka begini. Allah, jilbab apanya ini? Saya yang lebih pantas melihat Anda. Itulah makanya saya akan angkat Islam diasingkan. Ini perlu diingatkan oleh kepada masyarakat tentang indahnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ancamannya, ancamannya kadang-kadang perempuan atau perempuan mengenal sunnah. Perempuan mengenal sunnah, kemudian mulai dia berjilbab lebar. Kemudian dia ingin menerapkan Islam secara maksimal. Dulunya mungkin punya kawan laki-laki yang sering pergi ke rumah, jalan bareng. Maka dia mengatakan kepada kawan laki-lakinya, mohon maaf semenjak ini sudah tidak perlu lagi ke rumahnya. Kalau seandainya tidak ada orang tua saya, tidak bisa ngomong. Kata kawan-kawannya, hello, ada apa ini? Ente ISIS sekarang? Alhamdulillah, Islam diasingkan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasahibu fil ghurbah. Dia ilmu itu adalah teman tatkala asing. Saya ingat asing ini tadi, Islam diasingkan. Ini harus diberitahukan kepada umat bahwa ini ajaran Islam, bukan ajaran aneh. Makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan, makan dengan duduk, itu ajaran Islam. Hal-hal yang mungkin seseorang menganggapnya sesuatu yang hanya isapan jempol, hanya seperti lalat nemplok di hidung kemudian dikibas, enggak, ini sunnah. Ini bedanya ahlu sunnah yang bermanhaj salaf. Dia sangat teguh dan perhatian terhadap sunnah. kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon diingat-ingat sampai mana nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana dengan pendapat misal kita kan menuntut ilmu nih memakai gadget misal. Ada yang berpendapat bahwa dengan itu seperti main-main. Tidak menuntut ilmu tidak ada gurunya, itu sama dengan setan gitu. Iya. Kalau tidak salah itu pendapat Imamnya Maliki. Iya. Betul, menuntut ilmu harus dengan guru. Kalau tidak guru, maka gurunya adalah syaitan. Dia pendapat perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Dan perkataan ulama-ulama ini yang semakna dengannya. Betul. Ya. Itu kalau seandainya kita tidak menuntut ilmu sama orang sama sekali. Betul itu, karena nanti pemahamannya salah. Kemudian istimbat, mengintisari dari apa yang dibaca salah. Maka harus duduk di majelis ilmu. Ya. Kita zaman sekarang mudah baca buku selesai, otodidak selesai. Tidak, tetapi kita harus belajar dengan orang yang mengajar. Dan begitulah para ulama dahulu, duduk di majelis. Duduk di majelis. Di zaman sekarang lebih mudah lagi. Ya. Ada televisi, ada radio. Meskipun duduk di majelis ilmu di masjidnya lebih utama karena ada usaha. Tapi yang di televisi, di radio, itu pun bagus daripada dengar yang lain atau nonton yang lain. Tapi yang lebih berkah duduk di masjid, di hadapan orang yang mengajarnya langsung. Dia bisa bertanya langsung, bisa mengetahui apa yang dimaksudkan. Jadi harus dengan guru, kalau tidak maka. Dan ulama-ulama semuanya mempunyai guru. Besar kecil ulamanya ataupun sedikit banyak gurunya, dia ada guru. Nah, seperti ini yang paling utama yang antum kerjakan sekarang. Maka berdoa agar istiqamah, karena sulit untuk istiqamah. Ya, kadang-kadang ada saja hal yang mengganggu, macam-macam, urusan dunia kah, urusan antar kita kah, saya nggak mau lagi nuntut ilmu. Ya, atau urusan antar apakah? Maka harus sabar menuntut ilmu. Jadi benar itu perkataan bahwasanya ilmu harus dituntut dari seseorang. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di majelis-majelis. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk dengan sahabat-sahabat yang berilmu, duduk. Nah, seperti itu. Nanti kalau seandainya tidak cuma membaca buku, tidak bertanya atau tidak duduk di majelis ilmu, ya tadi dia punya pemahaman. Seperti misalkan ada orang yang belum pernah berhaji, kemudian dia baca buku hadis-hadis tentang haji. Ini tidak sama dengan orang yang pernah berhaji. Ya, tidak sama dengan orang yang mengajarkan dan mengajarkan ini sudah berhaji. Maka harus dengan menuntut ilmu dengan orang, sehingga kita tahu maksud hadisnya itu apa. Ya. Coba antum ketika baca kitab ini saja, sekarang sudah mungkin bisa ratusan lembar kita baca sendirian. Tapi apakah seperti yang ada penjelasannya tadi? Ya, itu dia para ikhwan. Terutama yang ayat Al-Quran dan hadis. Karena itu butuh pemahaman. Semua orang mengklaim dirinya memakai Al-Quran dan hadis. Tetapi ketika pendalilan, maka pendalilannya harus benar. Maka pendalilan yang benar, pemahaman yang benar berdasarkan dari para sahabat. Karena beliaulah yang menuntut langsung ilmu Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Jadi harus dengan ilmu. Harus menuntut ilmu. harus ada ustadznya, harus ada gurunya. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Habis baterainya mungkin. Nah, sebelumnya Ustaz, ini di luar materi. Sebenarnya ini juga pertanyaan dari luar. Saya ingat karena Ustaz beberapa waktu kita diingatkan oleh Ustaz untuk jangan sampai menjawab perkara agama yang kita tidak mengetahuinya. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah. Dia ini berusaha angkutan, anggap saja angkutan batu bara atau pasir dan sebagainya. Cuman pada saat dia ngangkut dari tambang tujuan ke tujuan itu belum dibayar oleh si, cuman diberi tanda bukti bahwa dia telah mengangkut sekian rep. Anggap saja satu rep itu harganya Rp50.000. Biasanya dibayar 1, 2, 3 bulan berikutnya. Lalu angka satu rep itu Rp50.000, karena dia butuh duit, dia jual ke teman yang lain barangkali senilai Rp45.000, mendapatkan uang cash. Jadi orang tadi yang akan menagih kepada kontraktor yang harga Rp50.000. Apakah hal itu dibenarkan dalam Islam? Terima kasih. Kalau seandainya yang terjadi sebenarnya adalah orang tersebut berhutang kepada si pihak ketiga. Jadi ada pihak yang membayar orang yang mengangkut rek. Ada yang mengangkutnya digaji Rp50.000. Tapi karena dibayarnya 2-3 bulan, kemudian dia berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dia ambil darinya cash Rp45.000. Nanti pihak ketiga ini yang berhubungan dengan pihak pertama. Maka ini sebenarnya hutang. Hutang. Dia berhutang kepada pihak ketiga Rp45.000 dan dia bayar Rp50.000. Maka itu haram. Ya, haram karena riba. Ya. Pihak ketiga menghutangi pihak kedua. Ya, begitu kan? Rp45.000 dia pihak ketiga menghutanginya, sedangkan pihak ketiganya mengambil dari pihak kedua secara tidak langsung Rp50.000. Itu riba fadl. Hutang. Ya, riba fadl. Mungkin namanya tidak dihutangkan tetapi namanya apa, dijual atau bagaimana. Enggak, tetap itu hutang. Ya. La musyahata fil istilah, tidak ada yang dibicarakan dalam istilah. Mana hakikatnya bagaimana? Al ibratu laysa bil asami walakin al ibratu bil haqa'iq. Ibrah bukan dengan nama tetapi ibrahnya itu dengan hakikatnya bagaimana. Jadi itu hutang. Lebih baik dia jauhi. Dia jauhi. Dan otomatis pihak ketiga ingin ngambil untung. Ya, 5.000 lumayan. Kali sekian. Kenapa ada proses seperti itu? Padahal dia orang semestinya harus digaji setiap bulan minimal. Ya, maka itulah cara orang-orang untuk mendapatkan keuntungan. Jangan-jangan pihak ketiga ada join-joinan dengan pihak pertama, atau pihak pertama dia juga lah yang pihak ketiga. Oh, ini lebih parah lagi. Itu ya, cara-cara kotor seperti itu. Pihak satu mungkin tidak, ya, pihak ketiga dan kedua. Pihak ketiga sebagai murabi, orang yang memberikan hutangan. Pihak kedua sebagai orang yang berhutang. Mukil namanya, mukilur riba. Orang yang menghutangi riba. Kalau tidak ada orang berhutang, enggak ada riba. Betul ya? Kalau enggak ada yang berhutang, enggak ada riba. Wallahu a'lam. di luar tema. Silakan. Pertama, hukum berbekam saat puasa. Kemudian yang kedua, celananya memang cingkrang tetapi ngepres tadi celananya. Nah itu bagaimana hukumnya? Iya. Yang pertama, apa hukum berbekam tatkala puasa? Terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit di antara para ulama. Aftarul hajim wal mahjum, itu hadis Rasul. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang berpuasa berbekam batal puasanya, dan juga orang yang membekam batal puasa. Itu hadis. Hadis, lihat kata-kata saya hadis, ucapan. Di sana ada perbuatan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaim. Beliau berbekam dalam keadaan puasa. Dalam ilmu tarjih, ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Kenapa? Karena ucapan itu khitabus syari', redaksi syariatnya untuk seluruh umat. Sedangkan perbuatan kadang-kadang khusus untuk siapa? Rasulullah. Paham maksud saya? Jadi kalau ada ucapan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan, karena ucapan itu untuk seluruh umat, kecuali jika ada dalil pengkhususan, dan tidak ada dalil pengkhususan. Dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dimungkinkan kekhususan. Wallahu alam, saya lebih condong kepada batal. Orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kenapa? Karena gini, pembatal puasa itu ada yang menguatkan diri dan ada yang melemahkan diri. Orang muntah tatkala puasa dengan sengaja, batal enggak? Batal. Kenapa? Karena melemahkan diri. Makan tatkala puasa, batal enggak? Batal kalau sengaja, karena menguatkan diri. Jadi pembatal puasa itu ada karena pelemahan diri, ada karena penguatan diri. Bekam batal, kenapa? Karena mengeluarkan darah begitu banyak, termasuk di dalamnya donor darah, batal. Tetapi sekali lagi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun celana di atas dua mata kaki, tetapi tipis ngepres, maka lebih baik dijauhi. Tentunya ini yang tipis ngepres lebih baik dibandingkan yang isbal. Ya, iya, ini lebih baik meskipun dia tipis ngepres atau apa ketat ngepres gitu, tapi tidak isbal, lebih baik dibandingkan yang lebar-lebarnya tapi isbal. Tapi lebih baik lagi celana itu lebar, gunanya tatkala sholat dan tatkala berdiri tidak membentuk sawatan. Sawatan itu kemaluannya. Ya, seperti itu. Dan celana cingkrang itu tren modnya orang Britania, orang Inggris. Tapi dia tipis apa? Ngepres. Maka kita orang Islam di atas dua mata kaki dan lebar. Dan itu pakaian. Ya. Maka bagus nanti di judul kajian, mohon mas-mas tim dakwah dicatat. Saya kadang-kadang lupa. Asing Islam, nah tadi kan Islam diasingkan. Mohon diingatkan nanti. Ini para ikhwah sekalian. Jadi lebih baik lebar. Kenapa? Karena tatkala sujud mungkin akan membentuk kemaluannya. Baik, sholat dengan memakai itu sah, tapi makruh karena membentuk kemaluan. Makanya ada sebagian orang yang membuat cara agar tidak terbentuk dengan cara bajunya agak dipanjangkan, menutupi pantat atau setengah paha atau sampai lutut. Nah, itu fungsinya. Tetapi haruskah baju seperti itu? Tidak harus. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nanyakan ini Ustaz, pengertian secara harfiah atau secara anunya, yang ahli sunnah wal jamaah itu. Karena ada teman dia mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi kelakuannya ini menyelisihi sunnah. Jadi saya minta penjelasan itu aja yang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Banyak yang mengaku begitu, cuman enggak nyunah gitu lah bahasa ya. Kita. Makasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sebenarnya dari pertanyaan sudah terjawab. Ahlu sunnah adalah orang-orang para pengikut sunnah. Al-jamaah adalah para sahabat Nabi. Itu namanya ahlu sunnah. Al-jamaah adalah kesatuan kaum muslim. Maka ahlu sunnah wa jamaah para pengikut sunnah dan kesatuan kaum muslim. Adapun yang mengklaim dirinya ahlu sunnah, gini Pak, sebatas pengklaiman semua orang bisa mengklaim saya ahlu sunnah. Yang penting mana buktinya, ya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan pengklaiman. Kita jangan terlalu disibukkan dengan si fulan yang klaim, mana buktinya, itu aja. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan. Tidak ada. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.